Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah wa ba'd. Insyaallah kita baca dua ayat dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-58 dan 59. Qala Allah Ta'ala: "Wa idh qulna idkhulu hadhihi al-qaryah فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ." Qala subhanahu wa ta'ala: "Wa idh qulna idkhulu hadhihi al-qaryah." Sudah sering kita lewati uslub semacam ini, yakni "wa idh qulna", maksudnya adalah wadhkuru idh qulna, ingatlah kalian ketika kami berkata "udkhulu hadhihi al-qaryah", masuklah kalian ke negeri ini. Al-Qaryah adalah al-baladul maskun, negeri yang ditinggali. Dikatakan al-bila dengan qaryah karena li tajammu'in nas biha. Dijelaskan Ibnu Taimin rahimahullah di dalam bahasa Arab dan juga dalam lughatul Quran, qaryah itu digunakan untuk negeri yang besar atau yang kecil. Qaryah, yang jelas satu negeri, satu daerah yang ditempati, ada penghuninya, penduduknya qaryah. Ingatlah ketika kami katakan, masuklah kalian ke negeri ini, negeri yang berpenduduk. Akhirnya para ulama tafsir terkait dengan masalah mana negeri ini maksud, kata Ibnu Taimin rahimahullah, "Was-shawab annal murad biha Baitul Maqdis." Yang sahih yang dimaksud dengan qaryah di sini adalah Baitul Maqdis. Ingatlah ketika kami katakan masuklah kalian ke negeri ini, maksudnya negeri Baitul Maqdis. Dengan dalil ayat yang lain, Allah berfirman, "Udkhulul ardal muqaddasah." Masuklah kalian ke negeri ini, "Fakulu minha haitsu syi'tum ragada." Dan makanlah. Sudah kita baca dulu kemarin, ini perintah-perintah lil ibahah, untuk menyatakan mubah. Silahkan kalian makan dari negeri ini, haitsu syi'tum, di tempat manapun kalian inginkan, di tengahnya, di ujungnya, silakan makan. Ragadan ay tumaninatan, dengan tenang, dengan tentram. Tidak akan ada yang mengganggu. Iya, silakan kalian makan darinya di tempat manapun kalian inginkan, dengan tenang, dengan tumaninah. Wa dukhulul baba sujjada, dan masuklah kalian ke pintu qaryah tersebut, al-baba al-qaryah, sujjada, dalam keadaan sujud. Sujjada ini hal dari waw jamaah pada udhulu, dimasukkan kalian dalam keadaan sujud. Namun halnya di sini, hal yang dimaksud di sini adalah setelah masuk, bukan pas ketika masuk sujud, tetapi ketika masuk, hendaklah kalian masuk dalam keadaan sujud. Sehingga kata Muthaimin rahimahullahu taala makna wadkhul baba sujada, kata beliau yakni idza dakhaltum fasjudu syukranillah. Kalau kalian telah masuk pintu qaryah tadi, maka hendaklah kalian sujud dalam rangka sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hal di sini tidak bergandengan beriringan dengan amilnya, tapi ada setelahnya. Setelah masuk baru kemudian sujud dalam rangka syukur. Demikian Rasulullah rahimahullahu taala. Sekali lagi, bukan maknanya masuk dalam keadaan sujud, tetapi masuklah kalian ke pintu karya, dan setelah masuk maka sujudlah dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah kalian hittatun dari hatta yahuttu hitta. Hittatun di sini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah khabar dari mubtada mahdhuf. Khabar dari mubtada mahdhuf takdirnya wa qulu hittatun, yakni su'aluna hittatun atau hajatuna hittatun. Ucapkanlah. Iya, kebutuhan kami itu adalah hittah, atau permintaan kami adalah hittah. Apa hittah? Hittah yakni hapuskanlah dosa-dosa kami. Ukhtut anna khotayana. Ucapkanlah kalian, iya, hittatun yakni permintaan kami adalah hapuskanlah dosa-dosa kami, gugurkanlah dosa-dosa kami. Ini mana waqulu hittatun. Maka Allah berfirman, naghfir lakum khatayakum, maka kami akan ampuni, kami akan tutup dan ampuni untuk kalian dosa-dosa kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah apa? Tambah maghfirah, tambah ampunan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Iya. Wasanazidu ay sanu'ti ziyadah maghfirah. Ini perintah Allah kepada Bani Israel. Ya, yang pertama untuk masuk ke Baitul Maqdis. Yang kedua dibolehkan ketika telah masuk untuk makan di sana, dimanapun dengan tenang. Kemudian ketika telah masuk pintunya untuk dalam keadaan sujud, dalam sangkar syukur, dan berkata hittatun, minta ampunan, minta dihapuskan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan janjikan, Allah janjikan akan diampuni dosa mereka ketika berkata demikian, dan akan menambah orang-orang yang muhsini ampunannya. Pabaddala alladziina dzalamu, tapi orang-orang yang zalim merubah-rubah kaulan, ucapan yang semestinya diucapkan. Yang seharusnya mereka berkata hittatun, mereka rubah-rubah. Mereka tahrif. Ini tahrif adalah sunnahnya, perbuatan jeleknya orang Yahudi. Mereka rubah-rubah dengan ucapan ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan yang telah, dengan ucapan yang bukan yang diucapkan, diterangkan untuk mereka. Jadi mereka malah berkata hintatun bisyai, disuruhnya baca hittatun, mereka tambah, mereka ganti dengan hintatun min syair. Sehingga para ulama kita menyatakan, kata mereka, lam pada ahlu ta'wil, yang mereka menakwil, menahrif istawa dengan istaula, itu seperti nun yang ada pada Yahudi. Disuruh hittah, mereka tambah nun dengan hintah. Tahrif itu adalah perbuatan Yahudi. Mereka-mereka yang menahrif istawa dengan istaula itu mengikuti perbuatan Yahudi, disuruh berkata hittah, malah hintah ditambah nun. Maka fanzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang berzalim tersebut rijzan ay adab. Iya, adab. Minas sama ay minal ulu, sama di sini ini ulu, dari atas. Sama di sini dari atas. Bima kanu yafsukun, banyak-banyak sababiyah dengan sebab ya sifat mereka yang berbuat fasik. Ya, karena di sini untuk menegaskan sifat yang ada pada mereka yaitu berbuat fasik. Ini ayat yang ke 58 dan 59, demikian makna kurang lebih. Adapun faedahnya kata Syaikhuddin rahimahullah, yang pertama ayat ini menunjukkan itsbatul qaul lillahi azza wajal. Allah berfirman, Allah berkata. Wa id qulna, inna Allah qala yaqulu, Allah berkata. Yang kedua dari ayat ini menunjukkan janji Allah kepada mereka Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis. Ya, mereka bisa masuk ke Baitul Maqdis. Yang ketiga dalam ayat ini menunjukkan dibolehkan mereka makan, memakan apa yang ada di Baitul Maqdis. Fakuru minha haitsu syi'tum. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah, dan ayat ini menunjukkan wajib atas orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah bisa menaklukkan negeri dengan pertolongan Allah, ya, untuk masuk ke dalam negeri tadi dalam keadaan khudu', dalam keadaan penuh ketundukan kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadkhulu baba sujada wa qul hatta. Ketika berhasil menaklukkan satu negeri, iya, membuka satu negeri, maka yang pertama bersyukur dan masuk dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah ini juga tadi saya singgung bahwasanya tahrif itu adalah satu perbuatan jelek. Tahrif, baik itu tahrif lafzi atau ma'nawi, adalah perbuatan Yahudi. Iya, satu perbuatan yang jelek. Itu mungkin sebagian yang perlu kita tahu. Yang terakhir di antara yang disebutkan adalah annal fusuq sababun linuzulil adzab. Bahwasanya kefasikan itu adalah sebab turunnya adzab. Ketika mereka berbuat fasik di antara berbuat tahrif, merubah-rubah firman Allah, maka dengan sebab kefasikan mereka Allah pun turunkan kepada mereka adzab. Wallahu a'lam bissawab.